Jauh kau pergi meninggalkan diriku. Di sini aku merindukan dirimu. Ingin ku coba mencari penggantimu, namun tak lagi yang seperti dirimu. Oh kekasih, pernah ada rasa cinta antara kita, kini tinggal kenangan. Ingin ku lupakan semua tentang dirimu, namun tak lagi yang seperti dirimu. Oh bintangku, jauh kau pergi meninggalkan diriku. Di sini aku merindukan dirimu. Ingin ku coba mencari penggantimu, namun tak lagi yang seperti dirimu. Oh kekasih, namun tak lagi yang seperti dirimu. Oh kekasih, masalah. suasana baru. Kau mampu tenangkan aku di saat risau dalam hatiku. Oh, lembutnya sikapmu meluluhkan hati ini. Terbuai aku terlena pada dirimu. Oh, sebisa diriku mencoba untuk melupakanmu, namun ku tak bisa. Kau pun selalu ada dalam hatiku, dan biarkan semua apa adanya. Ku yakin kau pun pahami perasaanku, perasaanku. Oh, jantung pun bergetar saat engkau ada di dekatku. Mungkinkah diriku telah jatuh cinta dirimu. Oh, sebisa diriku mencoba untuk melupakanmu, namun ku tak bisa. Kau pun selalu ada dalam hatiku. Ternyata yang ku mau hanyalah dia.

segala hasratku untuk miliki dirimu. Karena semua telah tersiratkan, dirimu kan milikku. Biarkan ku menggapaimu, memelukmu, memanjakanmu. Tidurlah kau di

suka duka saling mengisi dan menyempurnakan. Karena kau separuhku, separuh jalan hidupku, kau separuhku. Tak ada penyesalan, hidup lebih mudah bila kita berdua. Jalaninya hidupku tanpamu takkan pernah terisi sepenuhnya. Karena kau separuhku, berbagi suka duka saling mengisi dan menyempurnakan. Karena kau separuhku. Kau separuhku. Thank you.

temani sampai kau tua nanti. Ku temani sampai kau tua nanti. Suci nya lahirmu, karena

dan dinding pun tertawa karena ku hanya diam dan membisu ingin ku maki diriku sendiri yang tak berkutik di depan. Aku sayang padamu. Tuliskan kesedihan, semua tak bisa kau ungkapkan, dan kau rinduku Jiwaku indah memanggil dirimu. Mataku terbangun untuk menanti, menantimu. Jangan pernah kau ragukan cinta yang sesungguhnya. Itu bisa menghancurkan semua. Bukan begitu. Aku sungguh masih sayang padamu. Jangan sampai kau meninggalkan aku. Begitu sangat berharga dirimu bagiku. Dan ku pastikan setia di hatimu. Kan ku korbankan semuanya untukmu. Sungguh ku berharap kau pun begitu padaku. Coba engkau rasakan cinta yang begitu kan mengesankan. Yakin pasti dapatkan kemesraan yang penuh bintang. Aku sungguh masih sayang padamu. Jangan sampai kau meninggalkan aku. Begitu sangat berharga dirimu bagiku. Oh, dan ku pastikan setia di hatimu. Kan ku korbankan semuanya untukmu. Sungguh ku berharap kau pun begitu padaku. Pastikan setia di hatimu. Kan ku korbankan semuanya untukmu. Sungguh ku berharap kau pun begitu padaku. Mimpi. Just

selalu mengingatmu. Kapan lagi ku tulis untukmu tulisan-tulisan indahku yang ku cintaimu sedalam-dalam hatiku, meskipun engkau hanya kekasih gelapku. Ha, ha.

sampai pada saat ini aku memulihkan rasa di hatiku, baru aku bisa bicara. Thank you. Cinta itu tak Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.